pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita malam. Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Jumat 30 Oktober 2015 dibacakan Ardiansyah. Tim gabungan sita kayu ilegal di Simpang Jernih. Nelayan Ujung Belang temukan mortir di laut. Penyidik Polres Loksmawe periksa 3 Rohingya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim gabungan yang terdiri dari Kasat Reskrim Polres Aceh Timur bekerjasama dengan Dinas Kehutanan setempat berhasil mengamankan 133 gelondongan kayu dari berbagai jenis di Kampung Batu Sumbang dan Kampung Rantau Panjang Bedari, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Budina Suhawaruwu mengatakan, barang bukti 133 gelondongan kayu yang ditemukan tim gabungan itu merupakan hasil tindakan perambahan hutan atau illegal logging di kawasan hutan Kecamatan Simpang Jernih. Namun pemilik kayu tidak ditemukan saat aparat tiba di lokasi. Diduga pemilik kayu telah mengetahui kedatangan polisi, sehingga waktu petugas tiba di lokasi, pemiliknya melarikan diri. Saat ini sebagian barang bukti gelondongan kayu sudah diturunkan ke Sungai Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Selanjutnya diangkut ke Polres Aceh Timur untuk diamankan. Sudarlun Ibrahim, 56 tahun, nelayan Ujung Belang, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe, Jumat siang menemukan mortir saat sedang menjaring ikan di laut. Ibrahim menjelaskan jaring ikan ia tebar ke dasar laut pada Kamis malam. Lalu pada Jumat pagi, ia dan temannya, Basri, mulai mengangkat jaring. Ibrahim kaget saat melihat sebuah benda tersangkut di jaring. Awalnya Ibrahim menduga benda itu adalah timah pancing, sehingga langsung dibawa ke darat. Namun tiba di darat, nelayan lainnya pun mencurigai benda itu adalah mortir, sehingga nelayan menghubungi Babinsa Koramil Banda Sakti. Tidak lama kemudian, dan Ramil Banda Sakti, Kapten ARM Gunawan Suprianto bersama Kapolsek Banda Sakti Ibtu Ramli Ishak tiba di lokasi melakukan pengecekan. Usai dipastikan benda itu adalah mortir, selanjutnya diamankan oleh tim Cibom Brimob Jelekat. Sudarlun, penyidik Polres Loksmawe memeriksa 3 Rohingya sebagai saksi dalam dugaan penjualan warga Myanmar yang melibatkan 3 pria asal Sumatera Utara. Untuk diketahui, Polres Loksmawe telah menahan 3 pemuda asal Medan, Sumatera Utara atas dugaan terlibat dalam upaya pelarian 21 Rohingya dari shelter Blang Ado, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Ketiga tersangka adalah Candoyo Pandiangan, 28 tahun, Anansyah, 29 tahun, dan Edi Elroy. Kasat Reskrim Polres Langsa AKP Yasir menjelaskan, ketiga Rohingya yang dijadikan saksi yakni Tahir Begum, Soyub Husin, dan M. Ismail. Ketiganya dimintai keterangan di shelter Blang Ado, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, yang merupakan tempat penampungan mereka selama ini. Sudarlun, masyarakat Desa Canggai, Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat, kembali dicemaskan banjir susulan karena hujan lebat terus mengguyur wilayah itu. Sementara ekses banjir pekan lalu menyebabkan badan jalan aspal sepanjang 500 meter amblas ke dasar sungai. Kecik Desa Canggai, Saipudin mengatakan hujan lebat terus mengguyur wilayah Aceh Barat sehingga debit air di Kerung Merbu mulai meninggi. Warga pun kembali dicemaskan terhadap banjir susulan. Ia mengaku ekses banjir yang terjadi pekan lalu belum ditangani maksimal oleh Pemkab, seperti membuka kembali akses jalan yang amblas serta perbaikan jembatan bok. Bahkan 6 unit rumah warga yang hanyut ke sungai juga belum ditangani. Sebanyak 25 jiwa yang rumahnya amblas kini masih mengungsi ke rumah famili. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun BPBK Aceh Barat Daya membentuk dua posko pemadam kecamatan Mangging dan Kuala Bate yang berfungsi mulai Senin mendatang. Setiap posko yang menempati kantor camat itu didukung satu mobil pemadam lengkap dengan sarana komunikasi dan 15 petugas pemadam. Kepala BPBK Abdia Anwar Daud menjelaskan, posko pemadam Mangging dengan wilayah kerja Kecamatan Mangging, Lembah Sabil, dan Tangan-Tangan, sedangkan posko pemadam Kuala Bate dengan wilayah kerja Kuala Bate dan Babahrot. Anwar Daud menambahkan pengadaan mobil damkar tahun 2015 sebanyak 3 unit sumber dana APBK 2015 4 miliar rupiah lebih. Mobil damkar ini baru ditempatkan di posko pemadam Mangging, posko pemadam Kuala Bate, dan posko induk BPBK Abdia masing-masing 1 unit. Sudarlun Khairuddin alias Odon, 48 tahun, warga Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, yang tersengat listrik hingga pingsan ketika memotong dahan pohon, masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Untuk diketahui, Odon yang tersengat listrik dan tersangkut di pohon dengan ketinggian 15 meter berhasil diturunkan oleh tim SAR, BPBD, PLN, dan masyarakat. Odon mengalami luka bakar di tangan, perut, dan kaki. Setelah sehari mendapat perawatan di RS Cut Nyadin, kini kondisi korban sedikit membaik. Sementara itu, Kabid Sosial dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat, John Aswir, sudah menyerahkan bantuan masa panik untuk korban berupa lauk pauk. Sudarlun, sebanyak 113 siswa berprestasi di Kabupaten Aceh Singkil mendapat beasiswa dari Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Perkebunan Lembah Bakti atau PLB. Perusahaan Astra Group tersebut memberikan beasiswa berupa biaya pendidikan selama 6 bulan untuk siswa yang masuk dalam ranking 3 besar. Penyerahan beasiswa dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Yusfit Helmi dan Administrator PT PLB Slamet Riyadi. Administrator PT PLB Slamet Riyadi mengatakan, beasiswa prestasi diberikan perusahaannya sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan masyarakat sekitar. Ia berharap beasiswa ini dapat membantu memajukan pendidikan di Singkil. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Yusfit juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan PLB. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Jumat 30 Oktober 2015. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.